بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا أعزكم الله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Alhamdulillah, kita memuji Allah Jalla wa'ala, bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala pada kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali, bermuajah kembali dengan antum sekalian yang ada di Ma'had Metro dan sekitarnya. Insyaallah ta'ala pada perjumpaan daurah kita kali ini, kita akan mengkaji sebuah tema membela sunnah an-nabawiyah. Sebuah tema yang sangat penting dikarenakan berkaitan dengan syahadah Muhammadur Rasulullah, konsekuensi daripada syahadah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, konsekuensi keimanan kita kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukti kejujuran cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan cara di antaranya membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Penting dikarenakan kita hidup di zaman-zaman akhir, hidup di masa-masa yang penuh dengan fitnah, hidup di era banyak umat Islam yang tidak memahami, tidak mengerti sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga karena kejahilannya tidak jarang mereka justru membenci, memusuhi as-sunnah an-nabawiyah. Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, man jahila syai'an 'adahu. Orang yang enggak mengerti sesuatu biasanya akan memusuhinya. Kalau sudah tahu akan cinta. Karena keawamannya, karena kejahilannya, jauhnya dari bimbingan sunnah, seringkali justru membenci sunnah nabawiyah, mengusui sunnah nabawiyah. Menjadi penting hanafitina azakumullah, dikarenakan kita hidup di masa-masa ghurbah, masa-masa keterasingan. Dahulu di masa awal mereka mengalami ghurbatul Islam bainal kufar, keterasingan Islam di antara orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, kaum berhalaisme. Namun di akhir zaman ini, di zaman kita sekarang ini, kita mengalami dua ghurbah, al-ghurbatain, dua keterasingan. Yang pertama ghurbatul Islam bainal kufari wal musyrikin, keterasingan Islam di antara kaum kufar, kaum musyrikin. Wa asyaddu min dzalik, dan yang lebih berat daripada itu ialah ghurbatus sunnati bainal muslimin, keterasingan sunnah di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan mungkin dibahasakan ghurbatu usuli sunnati baina ahliha atau mudaiha, keterasingan prinsip-prinsip sunnah di antara orang-orang yang mengklaim, mengaku dia sebagai ahli sunnah. Apa yang perlu sabdakan dalam hadis yang masyhur terjadi. Beliau mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam ini sesungguhnya mulai dalam keadaan asing dan kelak akan kembali asing, maka berbahagialah, beruntunglah, tuba bagi orang-orang yang asing di atas sunnah. Mengalami dua ghurbah, sehingga mempelajari sunnah, mengkaji sunnah, semua yang terkait dengan bimbingan sunnah, apalagi berkaitan dengan upaya membela sunnah nabawiyah, hal yang sangat penting, yang sangat urgent, dikaji di masa-masa ghurbah ini, di masa-masa keterasingan. Menjadi penting tema ini dikarenakan era kita adalah era-era bermunculannya al-a'immatil mudhillin, tokoh-tokoh penyesat umat yang dikhawatirkan Nabi kita Muhammad SAW menimpa umat ini. Dari Thauban semoga Allah meridainya mengatakan, kata beliau SAW, akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillun, hal yang paling aku khawatir menimpa umatku, para imam-imam penyesat umat. A'immah meliputi wulatun umara, meliputi ulama, meliputi ubbad, semua yang dikatakan a'immah al-majbu'un, tokoh-tokoh yang diikuti oleh masyarakatnya, bisa penguasa penyesat umat, bisa sosok-sosok yang dikatakan alim penyesat umat, atau orang yang dikatakan abid al-ibadah saleh penyesat umat. Mudhillun, Rasul mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan mudhillun dikarenakan ajaran mereka, bimbingan mereka berseberangan dengan sunnah nabawiyah, berseberangan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh keumatan yang justru mengajak umat, menyeru umat untuk berseberangan, menyelisihi bimbingan sunnah. Bahkan tidak jarang yang terang-terangan melakukan gerakan sunnatukobiyah, kopi kepada sunnah. Bukan semata-mata Islamophobia, fobia kepada Islam, benci kepada Islam, juga benci kepada sunnah. Di era sekarang gerakan-gerakan ingkar sunnah, penentang-penentang sunnah. Itu terjadi lebih marak merajalela di zaman kita sekarang ini. Zaman sebelumnya banyak, apalagi zaman sekarang ini. Sehingga tema-tema yang berisikan membela sunnah nabawiyah dari rongrongan para tokoh-tokoh penyesat umat, dari orang-orang yang menentang sunnah, sangat urgent, sangat penting menanamkan kepada kaum muslimin, terutama kepada ulama jamaah salafiyin, semangat untuk difa'an sunnah, membela bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Lebih urgent lagi ketika semua keadaan di atas ada di zaman sekarang ini. Semua itu ada di zaman sekarang ini, bukan salah satunya. Semuanya ada. Sehingga barakallahu fikum, tema-tema yang seperti ini, tema-tema yang lebih sering disampaikan, dijabarkan, diuraikan, semoga umat Islam secara umum, salafiyin secara khusus, yang pertama memiliki kecintaan kepada sunnah, mahabbatus sunnah, cinta kepada bimbingan sunnah, kemudian punya semangat untuk tamasuk sunnah dan difa'ani sunnah. Ikhwan fillah jazakumullah, untuk perjumpaan daurah kita kali ini, saya hitung-hitung pertemuannya 5 kali dengan 1 tema. Artinya saya diminta untuk menjabarkan tema ini begitu luas, begitu panjang. Kan begitu. Karena 5 kali pertemuan, bukan cuma sekali pertemuan. Kalau sekali pertemuan enak, kan selesai. Ini 5 kali pertemuan dengan 1 tema. Maka penjabarannya harus panjang. Untuk tema ini, khonafitina azakumullah, mengharuskan kita membahas banyak masail. Yang pertama ialah mafhumu sunnah wa ta'rifuha. Kita harus memahami makna sunnah, definisi sunnah, apa yang diinginkan oleh para ulama tentang kata-kata sunnah ini apa. Supaya jangan sampai salah paham, ingin membela sunnah, tidak paham apa sunnah itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas insyaallah ta'ala manzilatuha fi syariat islamiyah. Manzilah sunnah, kedudukan sunnah dalam agama ini. Ini disampaikan supaya kita tahu seurgensi apa, sepenting apa sunnah ini. Sampai harus kita pelajari, kita bela. Sepenting apa sunnah ini? Ini pembahasan kedua tentang manzilatuha, kedudukan sunnah, urgensi sunnah pada agama ini. Barakallahu fikum. Yang ketiga, kita akan membahas tentang masalah mauqifuna tujah sunnah. Apa sikap kita, langkah kita terkait dengan sunnah ini? Ini cukup panjang. Apa yang harus dilakukan terkait dengan sunnah ini? Barakallahu fikum. Dia akan dibahas poin-poinnya. Baru yang keempat, masuk pada pembahasan intinya insyaallah ta'ala tentang ad-difa' anissunnah. Salah satu dari mauqif yang ada ialah ad-difa' anissunnah, membela sunnah nabawiyah. Sebelum itu akan dikaji tentang pembahasan a'da'us sunnah. Siapakah musuh-musuh sunnah itu? Bagaimana model dan bentuk permusuhannya? Supaya kita tahu siapa yang kita lawan, siapa yang kita hadapi, siapa musuh kita, bagaimana permusuhannya, triknya bagaimana, makarnya kayak apa, bagaimana pola permusuhannya, bentuknya kayak apa, supaya bisa dilawan dengan tepat, supaya sunnah ini bisa dibela dengan tepat, dengan porsinya. Barakallahu fikum. Sehingga empat atau lima pembahasan yang pernah kita azabumullah yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga satu pembahasan satu waktu gitu ya. Sehingga lima pembahasan khatam. Tapi lihat keadaannya dan kondisinya barakallahu fikum. Tergambar insyaallah ya. Tergambar. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama. Mafhumu sunnati wa ta'rifuha. Pemahaman makna sunnah dan definisinya. Ikhwan fil din, jazakumullah. As-sunnah, kata-kata as-sunnah secara bahasa dimaknakan dengan as-sirah. As-sirah, sepak terjang, sejarah hidup sirah seseorang, sesuatu yang ditempuh, baik itu hasanah atau qabihah, bagus atau kejelek. Juga dimaknakan dengan at-tariqatul maslukah, jalan yang ditempuh, diambil dari kata-kata sanan ay at-tariqatul maslukah, seperti yang disebutkan dalam hadis, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Itu bacaan yang tepat, sanan. Sungguh-sungguh kalian nanti wahai umatku akan mengikuti sanan umat-umat sebelum kalian, ai at-tariqah. Kamu nanti akan mengikuti jalan yang ditempuh, yang telusuri oleh umat-umat sebelum kalian. Sehingga sunnah juga dimaknakan dengan tariqah al-maslukah, baik tariqatun hasanah atau tariqatun sayyi'ah. Baik tariqah jalan yang benar ataukah jalan yang salah, yang jelek. Ini secara bahasa dimandangkan sirah. Nah, dikatakan siratuhu hasanah, kehidupan dia baik, sejarah hidupnya dia baik, sirahnya dia baik. Siratuhu qabihah sayyi'ah, jelek. Dibahasakan sunnatuhu hasanah, sunnatuhu sayyi'ah. Ini orang sunnahnya baik, ini orang sunnahnya jelek. Sirahnya dia bagus, sirahnya dia jelek. Barakallahu fikum. Ini makna sunnah secara bahasa, jalan yang dilalui, yang ditempuh, baik atau kabur, tergantung yang dia jalani, yang dilalui. Sunnah dimaknakan dengan sirah, sejarah hidup seseorang, sepak terjang seseorang, sirah seseorang, baik ataukah buruk. Dipahami ya? Sehingga ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Sunnah yang baik itu kalau yang dia tempuh baik, bimbingannya baik, ajarannya baik, jalurnya baik, jalannya baik, sirahnya baik. Dikatakan sunnatun sayyi'ah, sunnah yang jelek ketika yang dia telusuri kejelekan, yang dia tapaki kejelekan, sirahnya dia jelek, dikatakan sayyi'ah. Ini secara apa ya, Fan? Secara bahasa. Barakallahu fikum. Ikhwan fil din, jazakumullah. As-sunnah secara istilah ini memiliki pemahaman dan makna yang cukup beragam tergantung pelbagai bidang ilmunya. Ada pembahasan sunnatun indal usuliyin, ada sunnatun indal fuqaha, ada sunnatun indal muhaddithin, ada kata-kata sunnatun indas salaf. Masing-masing punya makna. Penting dipahami supaya kita bisa memaknakan kata-kata sunnah sesuai dengan bidang ilmunya. Sehingga memahami makna sunnah dengan pemahaman ulama bidangnya masing-masing. Barakallahu fikum. Di kalangan usuliyun, ulama usul fiqih, as-sunnah dimaknakan dengan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairul wahyi wa fi'luhu wa taqriruhu. Sunnah itu maknanya kata usuliyin sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an, perbuatan-perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan takrir ikrarnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapannya Al-Fattuhi Al-Amidi rahimahullah dalam bukunya Al-Ihkam mendefinisikan sunnah di kalangan ulama ahli usul fiqih ialah ma sadara an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam minal adillati syar'iyyah. Mimma laysa bimatluwin wala huwa mu'jiz wala dakhilun fil mu'jiz. Segala sesuatu yang datang, yang muncul dari beliau SAW berupa dalil-dalil syar'i, tetapi bukan yang ditilawahkan dan bukan termasuk mukjizat. Artinya selain Al-Qur'anul Karim. Baik, saya ulangi lagi. As-sunnah dimaknakan dengan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa dalil-dalil syar'i. Bukan yang ditilawahkan, bukan yang termasuk mukjizat. Artinya bukan termasuk Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Dan definisi ini sama dengan di atas. Dimasukkan di dalamnya semua aqwalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, af'aluhu sallallahu alaihi wasallam, perbuatan, tindakan beliau sallallahu alaihi wasallam, taqariruhu, ikrarnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang namanya sunnah dalam pandangan al-usuliyun. Barakallahu fikum. Dalam pandangan usuliyin, sunnah itu di bawahnya Al-Qur'an. Al-Qur'an baru sunnah. Ini mereka kebanyakan. Meskipun yang benar as-sunnah dan Qur'an itu sama. Bahkan melengkapi. Bahkan sunnah yang menjabarkan yang lebih tinggi terkait dengan penjabarannya dibandingkan dengan Al-Qur'anul Karim. Intinya itulah yang dimaukan sunnah oleh ulama usul fiqih. Antum membaca hadis isinya sabda Rasul, mereka mengatakan sunnah Rasul. Antum membaca hadis menjelaskan tindakan Rasul, beliau berbuat demikian, mengerjakan demikian, mereka mengatakan sunnah Rasul. Antum membaca hadis isinya menjelaskan Rasul menyetujui ini, mentakrir ini, membiarkan ini, membolehkan ini, mereka mengatakan sunnah Rasul. Dipahami? Tanpa memandang apa isinya. Yang penting sabda Rasul, tindakan Rasul, dan takrirnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini indal usuliyin. Adapun sunnah di kalangan para fuqaha ahli fiqih, as-sunnah dalam pandangan mereka itu tuqabiluha al-wajib, lawan dari makna wajib. Sunnah itu tidak wajib. Paham ya? Sunnah lawan dari wajib. Amalan ini hukumnya wajib, yang ini hukumnya sunnah. Artinya tidak wajib. Ada berbagai macam istilah yang mereka sebutkan. Ada sunnah muakkadah, ada sunnah mustahabbah, ada sunnah mandubah, ada sunnah nafilah, tatawur. Itu nama-nama lain daripada kata-kata sunnah. Ada mustahabbah, ada ratibah, rawatib, ada mustahabbah, mandubah, nafilah, tatawur. Dalam beberapa ayat atau hadis dibawakan dengan bahasa qurbah, takarrub kepada Allah, muraghabun fi, hal yang disukai, yang dianjurkan, ihsan, perkara kebaikan. Itu tingkatannya sama sunnah, maknanya tidak wajib. Apa artinya? Ketika kita membaca buku-buku usul fiqih, mereka memaknakan as-sunnah ialah ma amara bihi syari' laisa ala wajhil ilzam. Segala sesuatu yang diperintahkan dalam syariat namun tanpa ada penekanan atau ilzam. Loyo ini, orang tegak gini. Pranai. Ini loh, semangat. Barakallahu fikum. Tayyib. Ma amara bihi syari' laisa ala wajhil ilzam. Sunnah diperintahkan. Wajib juga diperintahkan. Bedanya kalau yang namanya wajib harus kamu kerjakan. Diperintahkan dalam agama ini dan perintahnya ilzam, harus kamu lakukan, wajib kamu kerjakan. Kalau tidak, kamu berdosa. Kalau sunnah juga perintah, tetapi tidak ada ilzam padanya. Sehingga yang melakukannya dikasih pahala, yang meninggalkannya enggak dicela. Barakallahu fikum. Qadha insyaallah ya. Ini sunnah di kalangan para fuqaha lawan daripada wajib. Apa hukum perbuatan ini? Sunnah, artinya tidak wajib. Apa hukumnya tindakan ini? Sunnah, tidak wajib. Apa hukum membaca ini? Hukumnya sunnah, tidak wajib. Amal-amal yang diperintahkan dalam agama Islam namun tingkatannya tidak sama tingkatan wajib. Dianjurkan, sangat dianjurkan, dapat pahala, dikasih banyak pahala, namun tidak wajib. Ketika ada yang enggak mengerjakannya, dia enggak berdosa dengan itu, enggak dicela dengan itu, enggak dikecam dengan itu, kecuali ketika dia tidak sama sekali. Barakallahu fikum. Dipahami? Ada sunnah di kalangan para fuqaha. Yang berikutnya adalah as-sunnah indal muhaddithin. Makna sunnah di kalangan ahli hadis. Di kalangan ahli hadis. Definisinya adalah sunnah itu ialah ma uthira au ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin au hammin au azmin. Semuanya masuk. Segala sesuatu yang disandarkan yang diatharkan, yang dinukil dari beliau SAW, baik itu ucapan atau perbuatan atau takrir, persetujuan atau sifat fisik beliau atau sifat perangai beliau atau azam beliau. Hamun wa azam, yakni beliau punya azam kuat untuk mengerjakannya meskipun belum kesampaian. Ini semua dikatakan sunnah. Dalam bahasa lainnya hadis. Ini hadis Rasul. Sama dengan ini sunnah Rasul. Yakni apa saja yang diriwayatkan dari beliau SAW, baik ucapannya Rasul, sabda Rasul, perbuatannya Rasul, takrirnya Rasul, sama dengan usuliyin, tabaqah sama hadithin, sifat fisiknya Rasul, perangai-perangainya Rasul, akhlaknya Rasul, adabnya Rasul, bahkan juga azam-azamnya Rasul yang belum kesampaian. Semua itu dikatakan hadith Rasulullah SAW. Bahasa lainnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intinya adalah sunnah di kalangan para muhadithin dimaknakan dengan hadith. Paham ya? Apa itu sunnah? Hadith. Apa itu hadith? Yang namanya hadith semua yang diriwayatkan dari beliau SAW. Kalau dalam pembahasan muhadifin harus sahih, harus hasan, harus makbul, bukan yang dhaif. Yang namanya hadis ya isinya macam-macam. Kadang sabda Rasul, beliau bersabda demikian, kadang perbuatannya beliau mengamalkan demikian, kadang menjelaskan tentang beliau menyetujui demikian, takrir. Kadang dijelaskan fisiknya beliau, demikian fisiknya, demikian orangnya. Diterangkan juga sama ilnya, perangai-perangainya, beliau orang yang sangat rahmah, sangat halim, sangat penyabar, sangat ini, sangat itu. Akhlaknya Rasul, adabnya Rasul, namanya Syama'il Al-Muhammadiyah, juga terkait dengan azamnya beliau SAW. Berazam kepingin puasa Tasu'a. Nah, besok tahun depan kita puasa Tasu'a 9 Muharram, menggabungkan Tasu'a sama Asyura dalam rangka untuk menyelisihi puasanya al-Yahud dari kitab. Tahun depan tidak kesampaian. Ya, tidak kesampaian. Beliau hanya pernah puasa Asyura tanggal 10-nya. Maka dikatakan oleh para muhadithin, puasa tanggal 9 juga merupakan sunnah Rasul SAW karena termasuk azamnya beliau. Belum punya azam, namun belum kesampaian para muhadithin. Dipahami insyaAllah ya? Hadza huwa. Ini qanabidina azakumullah. Kalau kita cermati, ini meliputi semua bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Cuman stressingnya, fokusnya, tarkisnya pada zatnya Rasul SAW, bukan pada pembahasannya. Difahami ya? Kalau mau dijabarkan, ya Islam secara kafah. Islam itu ya tentang beliau SAW. Beliau menjabarkan kadang dengan ucapan, sabda, perbuatan, takrir, sifat, azam. Islam secara kafah. Itu namanya sunnah Rasul SAW. Hadza wadih. Kemudian ada pula sunnah inna salaf. As-sunnah inna salaf. Bahasa lainnya as-sunnatu fi lisan syara'. Sunnah dalam lesan syariat. Ketika Nabi kita Muhammad SAW menggunakan bahasa sunnah, sunnah, sunnah, ada dalam beberapa hadis. Fa'alaikum sunnati man raghiba an sunnati falaysa minni, sunnah, sunnah. Atau para salaf, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, melafalkan kata-kata sunnah, sunnah, sunnah. Dibahasakan sunnatun inda salaf. Tayyib. Kata-kata as-sunnah ketika dilafalkan oleh para salaf dalam hadis, dalam asalnya para salaf, yang dimaukan ialah al-ma'na asy-syar'i al-'am syamil lil-ahkam al-i'tiqadiyah wal-'amaliyah wajibatan kanat au mandubatan au mubahah. Ini bisa dilihat kalam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam bukunya Jami' Al-Ulum Al-Hikam. Kata-kata sunnah ketika disebutkan dalam sabda Rasul atau kalamnya para salaf yang dimaukan sunnah dengan makna syar'i yang umum, yang sempurna, yang komprehensif, yang syamil, meliputi semua bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik perkara akidah atau perkara amalia ibadah atau perkara-perkara yang lainnya, baik yang dihukumi wajib, dihukumi sunnah, atau bahkan mubah. As-sunnah dimaknakan dengan hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan-bimbingan beliau, ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga meliputi al-Islam kafatan, Islam secara kafah. Akidah, tauhid, prinsip keimanan, sunnah Rasul. Ibadah-ibadah, sunnah Rasul. Akhlak, adab, sunnah Rasul. Bimbingan-bimbingan keduniaan, sunnah Rasul. Semua yang beliau bimbingkan dalam Islam ini, yang termaktub dalam kitabullah, juga dalam hadis beliau, dan yang diterangkan, dipahami oleh para salaf, itulah sunnah Rasulullah SAW. Bimbingan-bimbingan beliau Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. As-sunnah di sini, ikhwan, lawannya adalah al-bid'ah. As-sunnah muqabiluha al-bid'ah. Sunnah lawannya adalah bid'ah. Sunnah Rasul. Apa lawannya? Kebid'ahan-kebid'ahan. Ini menyelisih sunnah, artinya penyimpangan dan kebid'ahan. Karena menyelisih bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Jadi bukan sunnah dimaknakan bukan wajib, tapi sunnah dimaknakan yang mana umum, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya, meliputi akidah, i'tiqadiyah, ilmiah, amaliyah, akhlaqiyah, adabiyah, semuanya. Barakallahu fikum. Lawannya adalah al-bid'ah. Lawannya adalah al-bid'ah. Dan ini as-sunnah yang dimaukan oleh para salaf dalam kitab-kitab mereka ketika membahas tentang masalah as-sunnah. As-sunnah Ibn Abi Asim, Syarh as-sunnah al-Baghawi, Usul Diqat al-sunnah al-Ladikai, Usul sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, dan yang lainnya yang membahas tentang masalah sunnah, sunnah, sunnah. Itu menerangkan tentang bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, terutama dalam perkara-perkara akidah, perkara ketauhidan, perkara keimanan, perkara manhajiyah, perkara ubudiyah. Lawannya adalah bid'ah. Lawannya adalah bid'ah. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan yang kita inginkan dengan tema kita kali ini adalah semuanya. Semuanya. Artinya apa? Sunnah dengan makna yang umum, yang sempurna, yang mencakup, yang komprehensif. Yakni sunnah dengan makna Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Membela sunnah sama dengan membela Islam. Membela sunnah nabawiyah, membela bimbingan Islam, membela ajaran Islam yang diajarkan, dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Termaktub dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, dijabarkan, diterangkan dari para ulama kita, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelah mereka sampai hari ini. Itu yang kita inginkan dengan sunnah. As-sunnah, as-sunnah. Sehingga yang wajib masuk, yang mustahabah masuk, ya. Yang bab akidah masuk, bab prinsip iman masuk, bab prinsip-prinsip manhajiyah usul sunnah masuk, pembahasan prinsip da'awiyah tarbawiyah masuk, pembahasan amaliyah ubudiyah masuk, pembahasan akhlakiyah adabiyah masuk, dan semua yang terkait dengan bimbingan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk. Itu yang kita inginkan dengan tema kita kali ini, membela sunnah nabawiyah dengan makna membela Islam yang benar yang diajarkan sama beliau, membela bimbingan-bimbingan Rasul, membela ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang disebutkan Al-Barbahari rahimahullah dalam punya syarh sunnah, i'lam annal islam huwa sunnah wassunnata hiyal islam. Ketahuilah Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Dipahami? Dipahami. Barakallahu fikum. Maka pembahasan kita yang setelahnya itu luas, ya, mencakup semua makna sunnah yang disebutkan oleh para ulama kita dan para alim ulama kita yang dibahas kali ini. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Jadi ketika antum berbicara masalah membela sunnah, jangan salah paham. Paham ya? Jangan salah paham. Tayib, jangan dipahami. Oh, membela amal-amal yang enggak wajib. Yang wajib enggak dibela. Yang sunnah mah dibela. Ini dari mana lagi ini pemahamannya ini? Bukan salah pemahaman, Anda yang salah memahami makna sunnah yang diinginkan. Paham ya? Jangan dimanakan, kita bela amal-amal yang tidak wajib, keliru. Kita membela sunnah, membela bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Entah itu yang wajib, atau yang mustahabah, atau yang lain, yang itu merupakan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Dipahami ya? Membela sunnah apa artinya? Membela Islam yang benar yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik yang wajib atau yang sunnah, mustahabah atau yang mubahah. Barakallahu fiik. Jam berapa itu? Masih lama maghribnya ya? Masih lama, tapi cukuplah, stop terlebih dahulu. Nanti perjumpaan berikutnya kita akan mengkaji tentang masalah kedudukan sunnah nabawiyah pada agama ini. Barakallahu fikum. Ya kaji, kapan waktu saya kembali? Ba'da subuh insyaallah taala kita tuntaskan tema itu. Manzilah sunnah nabawiyah, barakallahu fikum. Baru setelah itu sebelum zuhur ya. Masuk lagi kita akan bahas tentang masalah bagaimana mauqif kita sebagai seorang muslim terkait dengan bimbingan sunnah. Lebih mendalam lagi. Baru asarnya kok asar ya? Oh, isanya, oh pas itu malam-malam dibikinnya panas-panas ya, Pak. Barakallahu fikum. Nah, itu pembahasan masalah para penentang-penentang sunnah. Terakhir, ahatagian. Nah, baru kita bela sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Itu di ujung pembahasan. Dikasih mukadimah dulu biar paham. Supaya kita membela itu dengan hati, supaya tahu. Barakallahu fikum. Ngerti nggih? Sementara cukup pemanasan terlebih dahulu. Ke depan temanya lebih mendalam, lebih menukik, lebih tajam terkait dengan kitanya, juga terkait dengan sunnahnya. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.